Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun ahibba. Para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja yang saya cintai, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah yang kita cintai. Alhamdulillah kita sudah sampai ke safha al-khamisah wal-khamsun, halaman 55. Wa mazilna fi tadribat, kita masih dalam latihan at-tadrib alladhi yata'allaq bi al-qa'idah wa hiya isim fa'il wa kadhalika al-qa'idah isim maf'ul, masih terkait satu kaidah isim fa'il dan kaidah isim maf'ul. Wa bil khas, khususnya dari fi'il aw min al-af'al al-mu'talla, fi'il yang dari fi'il yang mu'tal. Ini yang lebih kita fokuskan, terutama oleh pengarang kitab ini, karena kalau fi'il mu'tal agak sedikit berbeda kalau dia dari fi'il sahih. Kalau dia fi'il sahih tidak begitu sulit, tapi kalau fi'il mu'tal ini perlu tarkis qalilan. Ya. Baik ikhwani wa akhwati fillah, langsung aja kita masuk ke at-tadrib as-sadis asyar, latihan yang ke-16. Saya Ustaz Hasan. Naam. At-tadrib as-sadis asyar, latihan yang ke-16. Nah, kita dengar instruksi. Natlub min ahad ikhwah fi hadhihi al-idha'ah liyaqra. Fadhal ya akh al-karim. Syukran. Nah, bismillahirrahmanirrahim. At-tadribu na'am 19. Ayyin asma'al fa'ilin wal maf'ulin fil jumal al-atiyati. Wadhkur asla kulli wahidin minha wal fi'l alladhi ishtaqqa minhu wa naw'a hadha al-fi'l. Na'am. Tayyib. Wa bilnisbah hadha at-tadrib naqul at-tadrib as-sadis asyar. Nasta'mil 'adad tartibi ya akhil karim. Kita gunakan apa? Bilangan tingkatan. At-tadrib aw tamrin sadis asyarah. Iya. Tayyib. Wa tarjim. Tentukanlah naam isim-isim fi'il dan maf'ul. Isim-isim fi'il atau isim fa'il? Isim-isim fa'il dan maf'ul. Yeah. Pada jumlah berikut ini dan yeah, sebutkan asal setiap darinya, setiap masing-masing dari masing-masing yeah, dan fi'il yang terbentuk darinya. Dan jenis dari fi'il ini. Iya. Yeah. Latihan sama seperti latihan-latihan yang sudah berlalu, instruksinya lebih kurang, yaitu kita diminta untuk menentukan aina isim maf'ul wa aina isim fa'il, thumma asal daripada setiap masing-masing. Arti kalau isim fa'il, ma asluh, asalnya apa? Kalau dia fi'il sahih, tentu tidak ada asal, karena tidak ada perubahan atau tidak ada huruf yang dibuang. Nah, kemudian ma fi'luh, apa fi'ilnya? Demikian selanjutnya naw'ul fi'il, macam fi'il. Nah, ini yang diminta oleh pengarang. Baik, tafadhal ya akh, wasil, lanjutkan. رقم واحد. رقم واحد. نعم. أبي قاضٍ. نعم. أبي قاضٍ. ترجم. Bapakku seorang qadi, seorang hakim. Seorang hakim. Iya. طيب. هل هو اسم فاعل واسم مفعول؟ اسم فاعل قاضٍ. قاضٍ اسم فاعل. طيب. ما أصله؟ قاضيٌ. نعم قاضيٌ. أحسن. طيب. قاضيٌ. ونعيد ini. نعيد. Kita tidak bosan-bosannya mengulang ini melalui pertanyaan. طيب. Limadha hudhifatil ya? Kenapa ianya dibuang? Biduni al. Naam. Karena dia tanpa al. Kemudian kalau pakai al bagaimana? Al-qadi. Al-qadi. La taqul al-qadi. Al-qadi bil ya. Tayyib. Thumma laysa mudafun ilayh. Naam. Hah? Laysa mudaf. Laysa mudaf. Laysa mudaf ilayh. Laysa mudafan. Dia tidak sebagai mudaf. والثالث الثالث ليس منصوب ليس منصوبا. طيب ليس منصوبا هذا قاض هذا مجرور أو مرفوع؟ مرفوع. مرفوع لأنه خبر. خبر. أحسنت. طيب طيب قاض إذن اسم فاعل. اسم فاعل مرفوع. طيب ما على طرفه؟ ضمة. ضمة مقدرة. مقدرة. أين ضمة مقدرة؟ على الألف. على الألف. على الياء. على الياء. أين أي أين الياء؟ كيف تعذر. أين الياء؟ قاض. أنت قلت على الياء. أين الياء هناك؟ كيف نقول قاض هذا خبر مبتدأ مرفوع وعلى طرفه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة هكذا على الياء المحذوفة di atas huruf ya yang dibuang. Nah mana amin zuhurha ta'adhur at-ta'adhur atau thiqal التعذر أو الثقار هذا الثقال الثقال نعم الثقال. أما التعذر إذا كان ألفا ألف. طيب هاي طيب هذا أي اسم هذا اسم أي اسم ما اسمه هذا الاسم مكسور أو منقوص منقوص اسم منقوص طيب ما فعله قضى قضى طيب قضى. ما نوع هذا فعل نو ما نوع هذا الفعل ناقص ناقص أحسنت طيب فعل ناقص هو فعل الذي عين فعله حرف إله عين أفن اللامه أف إله إذا الناقص هو الفعل الذي لامه حرف إله يعني فعل ناقص هذا فعل ينغ لام فعلنا حرف إيه إله أحسن بارك الله فيك فيك بارك الله نعم فضل سيحسن نؤتي الفرصة للمستمع والمشاهدين Baik, jazakallah khair akhi dan pendengar serta pemirsa TV Roja. Kita berikan kesempatan selanjutnya untuk antum di line telepon 021-823-6543 di latihan yang sama, latihan 16. Silakan di nomor 2 dan selanjutnya kita terima untuk interaksi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Naam. Barakallahu fikum. Wa iyyak. Tafadhali ya Ummu Fatimah. الثاني ما أجمل هذا البيت المبني بالحجر ما أجمل هذا البيت المبني بالحجر طيب ترجميها alangkah indahnya rumah ini yang dibangun dengan batu nah indah yang tepatnya rumah bagus. Terjemahnya apa bagus, bagus ya iya karena jamil itu bisa bagus bisa indah iya bisa cantik iya tergantung bahasanya baik ma ajmala hadzal bait alangkah bagusnya rumah ini yang dibangun dengan batu baik baik aina isim fa'il wa isim maf'ul fi hadzal jumlah al mabniya al mabniya baik al mabniya أي اسم هذا؟ اسم مفعول. اسم مفعول. ما أصله؟ أصله mabnuyun. Mabnuyun. Nah. Mabnuyun. Ida aslu mabnuyun. Nah. Ahsan mabnuyun. Nah. Ala wazan? Ala wazan. Maksudnya banayat nisan. Bukan. Nah, wazan, nah. Wazan isim maf'ul. مفعول انسى هذا وزنه نعم مفعول نعم على وزن مفعول هذا وزن اسم مفعول من فعل ثلاثي مفعول نعم طيب ما فعله فعل فعل ناقص استاذ ما اذكري فعل نعم استاذ نعم فعلnya بنى يبني استاذ بنى يبني طيب بنى يبني اذا اي فعل نعم فعل ناقص فعل ناقص احسن طيب نعم رقم 2 الثالث نعم الصائم انت نعم الصائم انت نعم ايه اسم فاعل صائم صائم اسم فاعل ما اصله أصله صاويمون. صاويمون على وزن. على وزن اسم فاعل ثالثا. على وزن إيه؟ فاعل هذا. على وزن فاعل. فاعل نعم سأل. طيب ما فعله؟ فعل صام يصوم. صام يصوم ما نوع هذا الفعل؟ صام يصوم فعل مثال سديا. فعل مثال. متأكدة؟ هل أنت على اليقين؟ في الأجواف نعم في الأجواف صحيح صام يصوم يعني في الأجواف هو الفعل الذي عين فعله حرف إلا يعني عين فعلنا حرف إلا يعني صام يصوم نعم أحسنت بارك الله فيك وفيك بارك الله شكرا سعد عفوا الله هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله وبركاته وجزاك الله خيرا Ummu Fatimah barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Fatimah di 0218236543. Silakan. Halo. Baik, halo. Iya, kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di latihan yang sama. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Hanif. Ummu Hanif, naam. Baik, ahlan ya Ummu. Silakan. أهلاً تفضلي يا أم حنيف رقم أربع نعم أحب اللحم المشوية والبيض المقلية نعم ما الشاهد هنا يعني مقصود هنا مانا مشوية المشوي نعم فقط مشوية طيب أي اسم هذا مفعول استاذ اسم مفعول نعم. ما اصله مشويون مشويون نعم طيب احسن ما فعله شوى يشوي شوى يشوي شوى يشوي جيد ما نوع هذا فعل ناقص استاذ ناقص نعم ada berapa huruf ilatnya? Dua. Nah. Kalau dua, ada istilah lagi? Oh, lafif. Makrun ya, sorry. Lafif makrun. Lafif makrun. Lafif itu adalah lafa yaluf bimakna dhamma yadum. Ya, di antara makna lafa yaluf itu dhamma yadum atau jama'a yajma'u. Ya, ada juga lafa yaluf juga makna melipat. Di sini tentu maknanya apa? Yang lebih ada makna yang kedua adalah jama'a yajma'u, dhamma yadhum, mengumpulkan. Karena ada dua huruf yang dikumpulkan dalam satu kata. Nah, dan huruf ilatnya dua sini, kemudian huruf ilatnya apa? Bergandengan. Yang bergandengan. Ya, tidak terpisah oleh oleh huruf sahih. Ya, yani ain fi'il wal lam fi'il harfa illah huruf illah iya namanya lafif makrun makrun iya makrun itu bergandengan baik yujad akhar ini masih ada maqliyah ustaz maqli baik al maqliyah baik ai isim hadha isim fa'il isim maf'ul isim maf'ul isim maf'ul kadhalik naam baik mas ma asluh Maqluyun. Maqluyun. Ahsanti. Baik, ma fi'luh? Fi'ilnya qala yaqli. Qala? Qala yaqli. Qala yaqli. Ahsan. Manu hadha fi'il? Naqis sama. Naqis. Sahih. Masyaallah. Baik, ma mana maqli wa ma mana mashwi? Mashwiyun dipanggang ya. Iya. Panggang. Iya, lahmul mashwi. Daging panggang. Iya. Tapi makli? Makli digoreng menggoreng. Ya. Digoreng. Goreng. Nah. Jadi baidul makli. Mana baidul makli? Telur goreng. Telur dadar bahasa. Iya, telur dadar. Iya. Jangan cari kalimat dadar dalam apa, enggak bakal ketemu dadar. Dadar dia goreng. Kalau sate apa Ustaz, sate? Hah? Sate. Sate bisa kebab. Biasanya kebab dipakai. Iya, kebab. Iya. Oh. Jadi sate itu kebab. Iya. Apa Ustaz tulisannya? Tulisannya apa Ustaz? Kebab. Kaf, ba, alif, ba lagi. Oh, kebab. Kebab ya. Gitu Ustaz. Berapa? Bab gitu Ustaz ya. Iya, kebab, iya. Nah, Ustaz. Baik, rakam khamis. Rakam khamis. Ad-dallu 'alal khairi ka fa'ilihi. Naam, ad-dallu 'alal khair ka fa'ilihi. Baik, ma ma'na hadha? Penunjuk apa itu saja? Penunjuk ya tadi. Ha? Kan simfail itu tadi. Baik, sekarang coba kita lihat dulu baru terjemahan. Biar jelas nah, nanti terjemahan biar tepat. Ad-dallu. Mana ad-dal? Ma aina isim fa'il atau isim maf'ul fi hadhihi al-jumlah? Isim fa'il ustaz. Aina? Mada? Dallu. Nah. Isim fa'il. Naam. Mutaakkidah. Ala al-yaqin. Dallu. Naa Ah, hati-hati. Dallu. Nasid ustaz. Hah? Dallu bukan isim isim fa'il ustaz. Asalnya dalilun asluhu dalilun. Ala al-yaqin. Dalla yadullu. Ah. Dalla yadul. Jadi dal ada isim fa'il ha? Naam. Naam, sahih isim fa'il. Ma asluh? Dalilun. Dalilun. Naam. Naam, lam huna isnan. Dalilun. Iya, karena dia dua huruf yang sejenis maka ditasydidkan fara dallu. Naam. Isim fa'il sahih. Baik. Ma nu hadha fi'il? Mudha'af. Mudha'af. Baik, mudha'af. Yujad akhar? Kafa'ilihi. Fa'ilihi. Ma fi ha? La yujad. Ma fi la. Wahid faqat. Ha? Fa'ilihi ustaz. Fa'ilihi. Anti menjawab atau bertanya? Ana jawab ustaz. Fa'il. Iya. Saya jawab. Tapi fa'il. Ya jelas itu kan fa'il. Fa'il. Ya fa'il isim fa'il. Naam, isim fa'il. Iya. Ini fa'il ya isim fa'il. Kebetulan memang ini timbangannya. Baik, fa'il isim fa'il. Baik, apa makna fa'il? Melakukan. Melakukan itu pelaku. Pelaku Ustaz. Pelaku yang melakukan fa'il. Iya. Baik, kalau dal yang menunjuk. Yang menunjukkan. Nah, kan itu kan jelas kan? Nah, coba terjemahkan. Terjemih ya. Yang menunjukkan kepada kebaikan sebagaimana yang melakukannya. Seperti yang melakukannya. Ad-dallu 'alal khair ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti, yang mengerjakannya. Iya, jadi hadis na'am. Maksudnya apa? Mendapatkan pahala. Iya, mendapatkan apa? Pahala. Pahala seperti orang yang melakukannya. Taib. Ustaz, apa anak koreksi punya jumlah jumlah mufidah. Betul atau tidak? ya binti atas tati'ina lana antashwi al-khubza. Ya binti. Naam. Tayy ala anti tushahini tilfaz? Naam. Tayy ana aktub ahsan hada. Naam. Baik. Ya. Ya binti. Binti. Naam. Atas tati'ina. Atas tati'ina lana. Atas tati'ina lana. Naam. Atas tati'i. Na lana. Lana. Naam. Teman. Antashwi. An. Antashwi. Antashwi. Al khubza. Naam. Al. Antashwi al khubza. Baik. Memanggang roti. Naam. Ya binti, atastati'ina lana an tashwi al-khubza. Baik, kita koreksi dulu satu per satu. Baik, ya. Ya, Nida. Naam. Binti putriku muda. Naam. Apa binti muda? Binti munada. Afwan, terpleset lidah ini. Nah, jika biasa. Jika anak kasih naat berarti misalkan putriku yang cantik berarti ya binti al-jamilatu. Naam, Surya. Ah ya, sebentar. Sebentar, khalas. Sebentar dulu, kita koreksi dulu. Ntar kalau nambah, ntar nambah. Khalas. Ya binti, ada binti munada dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk marfu. Kenapa marfu ini? Binti. Bintu, wahai tapi dia anakku. Bersambung dengan yang mutakallim. Ya mutakallim berarti apa? Munadanya dalam bentuk mudhaf. Ma hukum munada untuk mudhaf? Mansub. Iya, ini mansub dia. Binti. Khalas? Naam. Mansub. Cuma mana tanda nasabnya? Di sini? Maqabla. Di sini kasrah ini. Asalnya bintai, sah? Naam. Ini kasrah, binti. Ma alamatun nasbi? Alamat nasbi. Lupa ya, i'rabnya. Naam, nasib. Ini sudah pernah dijelaskan. Jadi binti, munada, mansubun, fadl ya? Naam. Ma alamatun nasbi? Fadl. Aku nasi tahu. Alamat. Wa alamatu nasmihi. Naam. Fathatun muqaddaratun. Alal ya maqbal yang takalim itu. Naam. Jadi apa? Fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Naam. Apa maksudnya? Sebelum jadi fathah muqaddarah di atas huruf sebelum ya mutakallim. Yang mutakallim. Mana huruf sebelum mutakallim? Ya. Harfu ta. Iya. Jadi asalnya tai. Nah, kenapa enggak baca tai? Listighali biharakatil munasibah. Nah, biharakatil munasabah. Karena disibukkan oleh harakat yang sesuai. Karena harakat sesuai bagi apa? Kasrah. Makanya ya binti. Nah. Baik, alakwal hadza mansub wa laysa marfu. Nah, wa laysa mabni. Mansub. Baik, idza kana mansub, idza aradna an na'ti bi na'at, madza naqul? Ya bintil jamilata. Hadza huwa. Ya bintin Jamilata. Kena naat Jamilata. Wadih? InsyaAllah. Naam. Al-an atas tati'a istifham. Hadha istifham. Atas tati'a. Atas tati'in. Sahih atas tati'in. Betul kalimatnya? Betul. Limada bint muannas. Ya. Apakah kamu bisa. Terus Lana. Kenapa untuk Lana kami ditaruh di situ? Apa maksud Lana? Maksud Ana itu begini, apakah engkau bisa untuk kami memanggang roti gitu? Seharusnya manggang untuk kami. Nah, ininya enggak tepat letaknya, susunannya. Seharusnya tepat di mana? Antas yul khubzalana harusnya, Ustaz. Nah, yang tepatnya apa? Atas tati'ina antashwi al-khubzalana. Lana, di akhir. Oh. Iya. Boleh. Cuma kurang bagus susunannya. Bagusnya apa? Biasanya dhamir ini dekatkan, lebih dekat kepada fi'il. Nah, bagaimana antashwi lanal khubza? Halo. Oh, na'am Ustaz. Berarti sebelum khubza. Nah. Ini itu bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Mungkin tak bisa dikatakan, tapi bisa dirasakan. Coba bandingkan. Baik, Afwan, kalau ini jelas salah, khata'. Kenapa salah? Khata'nya karena lana ini tidak berkaitan dengan tastati, tapi berkaitan dengan tashwi. Oh, nah. Jadi ada dua pilihan. Atastati'ina an tashwi lanal khubza au an tashwi lanal khubza au an tashwi lana al khubza. An tashwi al khubza lana. Al khubza lana. Mana enak susunannya? Dari sisi pengucapan dulu. Yang atas itu yang bagus ya. Ah, itulah dia. Atas jelas itu jauh lebih bagus susunannya. Kenapa dhamir ini? Dhamir ini, ya ini dhamir apa? Muttasil. Iya. Sudah bersama dengan harf jar kan? Nah. Ini berkaitan dengan apa? Fi'il. Berkaitan dengan apa? Fi'il. Memanggang untuk kami. Iya. Ya. Apa yang dikemanggang? Roti. Iya. Jadi maka didekatkan dengan fi'il yang berkaitan dengan dhamir suwun. Maka dekatkan. Tapi kalau begini juga tidak salah. Nah, ya binti atastati'ina an tashwil khubza lana? Hadza sahih. Nah, lakin asah. Kalau mau lebih bagus lagi, susunannya ini dia, fok di atas. Ya binti atastati'ina an tashwi lana al-khubza. Baik. Naam. Khalas? Al-khubza mauqi' rabb khubza? Maf'ul bih. Maf'ul bih sahih. Naam. An tashwi. Aina? Ma 'alamat an-nasb hunak? Baik, lah min huna, mana? Atastati'in. Naam. Hadha fi'il? Fi'il mudari. Mudari. Marfu'. Ma la tarfi'i? Dhamma? La. Tetapnya huruf nun. Ah? Mada? Huruf nunnya tetap. Ah, idan alamatu raf'i thubutun nun. Thubutun nun. Naam. Atau thabatun nun. Kilah masai. Thubutun nun. Baik, ahsan. Li'annahu af'al khamsah. Minal, jangan af'al. Fi'il cuma satu. Kalau satu kan dikatakan af'al. Min. Termasuk maksudnya minal af'alil khamsa. Mafhum? Naam. Baik, hadha sot saghir hadha. Baik, aina fa'il? Tastati'in? An damir mustatir. Takdiruhu? Ya. Damir mustatir atau ya? Ya. Ya, idzan la taquli madza? La taquli damir mustatir. Al fa'il ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jar aw rafa. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Kana fa'il tu marfu'. Naam, fi mahalli raf'in. Baik, aidan an tashwi. An harfun nasbin tashwi mansub. Naam, tashwi mansub. Fi'l mudhari' mansub. Ma ra'at nasbih? Hadfun nun. Hadfun nun li'annahu min af'alil khamsah. Min af'alil khamsah. Tayyib. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kok jangan sana dulu, belum, belum. Oh, belum. Iya, mana failnya? Domir mutasil. Takdiruhu. Takdiruhu ya. Ya, ini ya ini. Ya mukhatab. Ini ya mukhatabah ini. Hali ya, hiya ya'ul mukhatabah. Anti. Fahimti? Laisa ya asliya. Nah, ini ya ini bukan ya huruf illat. Huruf illatnya dibuang. Asalnya apa? Tashwiyina. Ya-nya dua. Hadir asal, ya. Naam. Nah, ya. Alisa, syawa yashwi. Syawa. Syawa yashwi. Yashwi. Yashwi. Nah, kalau yashwi, anta tashwi. Kemudian kalau anti? Tashwina. Tash. Al-asal, al-asal. Tashwiyina. Al-asal. Naam, tashwiyina, naam. Tashwiyina. Ini asalnya. Tashwiyina. Hadha thiqal ya maksura aw ya madhumun hadha thaqil. Maka apa? Ianya di? Dibuang. Dibuang. Nah, dibuang. Sara? Surat? Tashwina. Tashwina. Sah? Naam. Sara tashwina, hakadha. Naam. Tashwina. Taib, ha, tashwina. Thumma? Thumma hudifat. Tadukhul an? An. Masuk an? Tansib? Hudifatin nun. Alamatu eh? Alamatun nasbi. Alamatun nasbi. Li annahu min afal khamsa. Sara, jadilah begini tulisannya. An tashwi. Jadi ya ini bukan ya huruf illat, tapi ya apa? Mukhatabah. Ya dhamir, ya mukhatabah. Fa'il. Adapun maf'ul itu an madha? Hadha masdar, sama masdar muawwal. Naam. Masdar muawwal an wa fi'il. An wa fi'il, hadha masdar muawwal. Al wa fi'il, wa huwa eh? Masdar muawwal. Naam, masdar muawwal fi mahalli? Fi mahalli nasbin. Maf'ul li? Tastati'in. Naam. Ahsan, barakallahu fiik. Fiik barakallahu syukran ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, dan ini sebuah faedah bagi kita untuk mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik Ummu Fatimah. Tabu Ummu Hanif. Baik, afwan. Kita berikan kesempatan kembali di latihan berikutnya. Nomor 6 dan selanjutnya di 021 823 6543. Bagian yang baru bergabung di halaman 56 latihan ke-16, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Ahlan ya Ummu. Ahlan. Baik, tafadhali. Alan raqam 6. Raqam 6. Nah. Qalat li ummi. Malati suka maksulatun wa maqliyatun. Berkata kepadaku ibuku, Malabisuki. Naam. Akada? Berkata li ummi. Malabisuka atau malabisuki? Qala li ummi malabisuka atau malabisuki? Aina sahih? Malabisuka boleh, enggak boleh. Ada itu tak malbutoh malsulatun. Malabisuka boleh, Pak. Boleh. Malabisuka boleh. Dua-duanya boleh. Boleh. Allahumma sahih. Alal yakin. Kenapa boleh? Malabisuki. Betul. Baik, tidak apa-apa. Nanti kita tangguhkan pertanyaan itu. Nanti kita minta kepada peserta yang lain. Baik, coba lihat aina isim maf'ul atau isim fa'il fi hadhil jumlah. Maujuda amla? Aina. Qalat li ummi. Berkata kepada aku ummi, ibuku, malah disuka pakaian-pakaianmu mausulatun yang dicuci lama kelihatan yang disetrika. Pakaianmu dicuci dan disetrika. Baik, aina isim fa'il isim maf'ul fi hadzal jumlah? Isim maf'ul, isim maf'ul. Maf'ul isim maf'ul. Aina? Maghsulatun. Maghsulatun isim maf'ul. Baik. Maghsulatun. Baik, ala wazan maf'ul. Baik, ma ma fi'luh? Ghusala yaghsil. Oke, okay. Halo, halo. Naam. Suaranya ma fi'lu? Fi'lu. Oke. Iya. Ma fi'lu? Fi'ilnya apa? Ghusala. Ghusala itu ya, ghusala yaghsilu. Itu kalau majhulnya ghusila. Naam, ghusila yughsalu. Iya. Karena dia isim maf'ul, ya kita sebutkan yang fi'il majhul saja. Jadi ghusila يغسل. طيب هذا اي فعل هذا؟ ما نوع الفعل؟ ما نوع الفعل؟ هلو امو؟ هلو؟ هلو صارنا ما نجد امو. فعل صحيح. طيب فعل صحيح. طيب ثم اثاري؟ مكويتون. طيب مكويتون. Halo, Umu. Ai isim? Mengecil kembali mungkin maf'ul. Bisa. Halo. Isim maf'ul. Baik, ma aslo? Kawa. Aslo, eh hada isim maf'ul hada. Ma aslo? Makwiyatun. Makwiyatun. Kuwiya. Hmm? Makwiyatun. Hmm. Mak. Kuyun. Mak? Hada sod, hada sagir. Suaranya enggak mengecil kembali, Umu. Asluhu makwuyun. Naam, sahih. Asluhu makwuyun. Sahih, makwuyun. Hada aslu. Taib, ma fi'luh? Tawa, kuliah. Fi'ilnya apa? Fi'il nakis. Suara enggak jelas? Fi'il nakis, Ustaz. Fi'il nakis. Enggak, fi'ilnya, sebutkan fi'il dulu apa fi'ilnya? Kawa yakwi kuwiya. Majhulnya apa? Kuwiya. Majhulnya. Kuwiya. Taib. Hada fi'il? Fi'il naqis ya, Ustaz. Fi'il naqis, betul fi'il naqis. Ada huruf dua huruf illa di situ. Ya. Maqwi. Ada dua huruf illa di situ. Fi anu lafif. Lafif apa? Lafif? Lafif. Makrun. Makrun. Jayid. Lafif. Makrun. Sahih. Masya Allah. Baik. Ahsan. Barakallah fik. Lafif. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pada Ummu Abdullah. Ya. Barakallah fik. Baik. Kita lanjutkan untuk pertanyaan atau nomor selanjutnya. Silakan di 021-823-6543. Di belakang Umu Abdillah, silakan nomor 7. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Umu Ahsan. Ahsan. Ahsan, silakan. Baunya baik Ustaz, rasa enggak bisa-bisa. Oh iya. Baik, kita kembali ke nomor 6. Pertanyaannya, coba iqra. Qalat li Umi mala bisuka maghsulatu wa maqwiyatu. Nah, saya tanya itu mala bisuka atau mala bisuki? Perhatikan qalat li ummi. Mala bisuki karena anak perempuan, Ustaz. Oh, perempuan. Iya, tadi kenapa dibaca mala bisuka tadi? Oh, iya, afan. Qalat li ummi mala bisuki maghsulatu wa maqwiyatu. Baik. Jadi malabisuki. Jadi yang berkata perempuan jadi malabisuki. Dan kalau yang berbicara itu laki-laki bagaimana? Qalat li abi. Qalat li abi. Kenapa lari ke babi? Sholat li abi. Gimana Ustaz maksudnya? Kalau yang iya maksudnya iya. Nah, kalau ini qalat li ummi. Linya satu ini. Ya, li. Nah, berkata ibuku kepadaku. Ah, kalau saya itu ke laki-laki bagaimana? Linya untuk muzakkar. Untuk mudahkan, ya malabisuka. Eh, nah. Malabisuka? Nah, berarti benar dong ini. Iya. Kenapa disalahin tadi? Ya, Ustaznya nanya jadinya bingung lagi. Bingung lagi. Aduh. Malabisuka. Jadi, ada sahih kilahuma sahih. Kedua-duanya benar. Kenal li ini, bisa ati li ati saya. Laki-laki bisa li ati saya perempuan. Perempuan, nah. Iya. Ya itu yang ingin saya tanya, malabisuka atau malabisuki? Sahih semuanya. Ya, sahih kilahuma sahih. Kedua-duanya benar. Iya. Baik. Ahsan. Baik, asabe. Nomor 7. Oh, raja'at Aisyata bin Abi. Aisyata, baik. Kenapa Aisyata? Maf'ul bi. Maf'ul bi, baik. Aina fa'il? Oh, jadi Ustaz fa'il benar. Raja'at Aisyah tu minal fa'il. Jadi enggak ada maf'ul situ? Baca tu. Ta'ifnya Ustaz. Hah? Ta'if. Kenapa? Enggak ada maf'ul kan? Enggak ada Ustaz. Kenapa enggak ada? Ta'ifnya ini Ustaz. Ta'if maf'ul. Ta'if maf'ul. Lihat, perhatikan fi'il. Raja'ah itu fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Halo? Ya, Ustaz. Iya. Raja'at a'isata minal ta'if fi'il usbu'il ma'zi. Fi'il usbu'il ma'zi. Apa artinya? Telah kembali dari Taif. Berarti pelaku dong. Iya Ustaz. Iya, kenapa dibaca Aisyah ta? Kalau fi'il berarti ada fa'il Ustaz. Iya makanya setiap fi'il mesti ada fa'il. Aina fa'il? Soja. Fa'ilnya Om. Fa'ilnya? Fa'ilnya Aisyah. Aisyah, kalau fa'il itu hukumnya apa? Marfu. Marfu, maka dibaca Aisyah tuh. Kenapa baca Aisyah tadi? Nah, inilah dia. Perhatikan baik-baik. Nah. Ya, raja'at Aisyah tuh. Di situ tidak ada maf'ul bi. Tidak ada objek. Kena fi'ilnya apa? Fi'il lazim. Fi'il lazim, fi'il yang tidak menasabkan fi'il, tidak menasabkan apa? Maf'ul bi. Ya. Maf'ul ya, tidak ada maf'ul bi di situ. Makanya hanya ada fa'il. Raja'at Aisyatu min Ta'ifi fil usbu'il madhi. Madhi. Madhi. Baik. Terjemahkan? Terjemih ya. Telah kembali Aisyah dari Ta'if Ada... itu apa? Ta'if itu apa? Tawaf ya Ustaz. Ya? Dari Ta'if. Ta'if itu apa? Jangan Ta'if arti tawaf, orang tawaf. Ha. Negara bukan Ustaz. Wilayah kan? Wilayah. Iya, wilayah yang ada di Saudi Arabia. Yang dulunya Nabi pernah hijrah ke Ta'if. Nah, jadi Ta'if ini nama tempat. Tempat. Iya, nama wilayah. Jadi bukan Taif itu orang yang tawaf. Memang bentuknya sama. Taif itu isim fa'il. Kalau dari kata tafayatufu, orang yang tawaf. Di sini bukan apa? Isim fa'il bukan orang yang tawaf. Ini nama tempat. Taif. Taif fil usbu'il ma'di. Usbu'il ma'di. Apa artinya? pada minggu yang lalu, pekan yang lalu. Pada pekan yang lalu. Baik, masya Allah. Sekarang mana isi maf'ul di sini? Isim madhi, Ustaz. Isim maf'ul madhi. Betul? Pastinya iya, Ustaz. Karena madhi ini dari kata madho. Kemudian iya, Ustaz. Ada isim fa'il atau isim maf'ul? Fa'il, Ustaz. Isim fa'il, iya. Nah, harus perhatikan. Ya, pertanyaan kadang-kadang pertanyaan Ustaz itu menjebak. Ini untuk mentes kalian. Jadi perhatikan baik. Jadi al-madhi itu isim fa'il, bukan isim maf'ul. Kan juga bentuknya sudah ketahu, sudah jelas kan, ma, nah dia ma panjang, fa'il, madhi. Baik, isim fa'il. Ma asluh? Asalnya apa? Madho. Madho. Asal isim fa'ilnya apa? Madho. Isim fa'il asalnya ini apa? Madhiyun. Kan itu asalnya madhiyun. Oh, madiyun. Oh iya, bukan madiyun di Jawa. Bidbot. Madiyun. Bot. Jangan salah sebut. Madiyun. Baik. Itu asalnya madiyun. Itu isim fa'il. Baik. Ianya di sini ada ianya. Thabita. Kenapa ianya thabita? Kenapa enggak dibuang ianya? Karena tidak pakai alif lam. Ya, sahih. Karena pakai alif lam. Sahih. Baik. Ma fi'luh. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya masih ada. Apa fi'ilnya? Fi'ilnya? Maksur, Ustaz. Ha? Fi'il maksur. Nama fi'il. Enggak, sebutkan fi'il madinya. Fi'il madhi. Iya, fi'il madhi dari al-madhi. Fi'il madhi, al-madhi asalnya dari fi'il apa? Madian. Hah? Fi'il. Kata kerjanya. Madha. Madha, hakadha. Naam, madha yamdi. Baik, ma na'u hadha fi'il? Jenisnya apa, Umum? Jenis fi'ilnya apa? Fi'il maksur, Ustaz. Fi'il maksur? Mangkus. Fi'il atau isim? Saya tidak nanya al-madinya. Kalau al-madi jelas itu isim manqus. Nah. Iya. Yang saya tanya adalah nau' fi'il, macam fi'il, madha. Sahih mu'tal, mu'tal afam. Fi'il naqis. Naqis, iya. Fi'il naqis. Baik, sahih. Jadi fi'il usbu'il madi. Saya tanya lagi, apa kedudukan mauqi' i'rab al-madi di sini? Sebagai na'at. Na'at. Baik. Na'at ini majrur, ha? Majrur atau marfu? Di sini majrur. Majrur. Karena man'utnya majrur. Fil usbu'i al-madhi majrur. Taib. Ma'alamatu jarhi. Apa tanda jar di sini? Kasrah. Kasrahnya mana kasrahnya? Zahirah atau muqaddarah? Muqaddara. Nah, muqaddara alal? Ya. Ya. Nah, li annahu? Annahu. Ya. Thiqal, Ustaz. Li thiqal. Nah. Li thiqal sahih. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair muahsan. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Umu Ahsan di 0218236543. Dan pertanyaan seperti biasa Anda juga bisa sampaikan via pesan singkat di 0813177765543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Umu Ais. Iya, nama. Halo, tiga. Baik, silakan. Rokom. Nah. Samin, ya. Rokom. Samin. Samin. Iya. Samin. Rokom. Samin. Aina. La takhaf. fa inna sirraka masunun. Naam, la takhaf fa inna sirraka masunun. Tapi aina maknanya isim fa'il atau isim maf'ul? Isim maf'ulnya masunun. Masunun. Tayyib, masunun. Tayyib, ma aslu? Masunun. Masunun. Naam. Tayyib, jayyid, hadha isim maf'ul. Ma fi'luhu? Fi'alnya sana. Ya, itu kalau dia fi'il ma'lum. Kalau majhulnya, karena ini isim fa'il, kita kembali pada fi'il majhulnya. Suina. Hah? Suina. Aini? Kurang jelas? Suina. Suina. Suina. Bukan, bukan. Fadnya di kasrah. Suina. Suina. Fadnya ke? Sina. Suina, ya. Bukan Sina. Sina. Ya, Suina. Bukan Sui. Sabnya kasrah si sina. Ya, sina. Hakada jan suina ya. Sina. Sina. Nah, sina qila bi'a sina. Baik. Baik, terjemah, coba terjemahkan. Janganlah kamu takut. Sungguhnya kebahagiaanmu apa ya? Ditolong. Ditolong. Nah, ini nah, kalau kita sudah tahu bukan ditolong Ustaz, apa? Bukan. Dijaga. Nah, betul itu kebahagiaan kamu Sir. Dijaga? Rahasia Ustaz. Ya? Rahasia, betul. Ayu, ayu. Jadi fa inna sirraka. Sir itu rahasia. Jadi la takhaf. Mana la takhaf tadi? Jangan kamu takut. Jangan takut atau jangan kamu khawatir. Khawatir. Jangan khawatir. Sesungguhnya rahasiamu dijaga. Baik. Sahih. Jadi soal ma muqi rab masunun. Khabar inna. Khabar inna. Aina ismuha? Sirra. Ahsan. Naam, ahsan. Taib, rakam tisa. Aina al-mas'ulu anil imtihani? Anil imtihani. Jayid. Naam. Aina isim fa'il? La mawjud. Laysa la mawjud. La mawjud. Au la yujad. La yujad. La yujad. Baik. Au ghairu mawjud. Aina al-mas'ul? Taib. Isim maf'ul? Mas'ul. Mas'ul. Taib, mas'ul. Mas'ul. Na ma fi'lu? Fi'l. Su'ila. Su'ila. Sahih. Sahih. Nah, mana oh ada fiil? Ajwaf. Fiil ajwaf. Mutaakid kalau masun itu sina itu fiil ajwaf. Tapi kalau mas'ul su'ila. Oh, iya. Fiil ajwaf ini ala yakin? La Ustaz. La. Apa ya? Mahmuz. Nah, fi'il sahih mahmuz. Ayna, mumtaz. Dari sa'ala. Naam, su'ila majhulnya. Jayid, taib. Terjemihan? Di mana soal-soal untuk ujian? Mas'ul soal? Bukan. Tadi isim fa'il, isim maf'ul kan? Mana isim maf'ul? Yang ditanyakan. Yang ditanya. Ha. Yang ditanya. Jangan soal. Kalau soal Arabnya soal, soalun jamuha asila, itu baru soal. Ini mas'ul. Jadi mas'ul daripada sa'ala bertanya, sa'il yang menanya. Kalau mas'ul yang ditanya. Nah, coba terjemahkan, terjemihan. Di mana pertanyaan itu bisa seperti? Pertanyaan soal itu. Oh ya, di mana yang ditanya dari imtihan ini? Mana yang ditanya? Nah ini mas'ul itu sudah menjadi satu istilah baku bahasa Arab, adalah orang yang bertanggung jawab. Halo. Iya. Iya. Jadi mas'ul itu terjemahan ini adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, fahim, karena itu sudah bahasa baku mas'ul. Masalah mana mas'ul? Siapa yang bertanggung jawab? Mas'ul. Mafhum? Nah, kenapa orang yang bertanggung jawab dikatakan mas'ul? Karena nanti satu saat akan ditanya pertanggungjawabannya. Enak. Iya kan? Iya. Yang bertanggung jawab itu tentu ada beban pekerjaan yang dipikulkan kepadanya. Iya kan? Maka iya, akan ditanya. Akan ditanya. Tanya. Mafhum? Naam. Iya, jadi ainal mas'ul 'ala al-imtihan. Apa artinya? Di mana? Di mana? Orang yang bertanggung jawab tentang ujian. Iya. Entas. Baik, ahsan. Barakallahu bik. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau bertanya Ustaz. Iya. Tentang penulisan alif itu apa fariqah pada fi'il yang ada wawu jamaknya itu apa namanya? Kaidahnya itu Ustaz, kapan apakah bisa dihilangkan gitu? Contohnya seperti nasoru gitu kan, ada alifnya di setelah wawu itu. Iya. Apakah mesti selalu ada alifnya itu? Ataukah kadang-kadang bisa hilang gitu? Kadang dibuang. Itu wawu itu adalah wawu jamaah. Nah. Iya kan? Iya. Iya. Kapan dibuang, kapan dia tetap tepat gitu. Iya Ustaz. Iya. Dia dibuang kalau maf'ulnya dalam bentuk isim dhamir. Kata ganti. Gitu. Iya. Tapi kalau objeknya adalah isim bukan kata ganti, isim dhamir, dia tidak dibuang. Gitu. Iya. Itu kaidah imla. Misal? Iya. Anti tusyahidin tilfas amla? La. Baik, mungkin la. Ada baiknya ditulis. Nah. Tapi pertanyaan itu saja, Umu. Sama satu lagi. Sebentar. Tentang nah, lahza, ditunggu. Iya. Nasaru. Ayo. Nah. Nasaru, mereka menolongnya. Nah. Kalau mereka menolong Muhammad, nasaru Muhammadan. Naam, nasaru Muhammadan. Nah, ini ada alif di sini. Nasaru Muhammadan, karena objeknya adalah isim zahir. Tapi kalau objeknya apa? Dhamir mahdhuf. Tidak ada alif setelah waw. Nasaruhu, nasaruha, nasarukum, nasaruna. Tidak ada alif. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua, kamu, Om Wais. Iya, kaidah ini Ustaz, tidak bolehnya bertemunya dua sukun gitu Ustaz. Iltiqo sakinan yang dulu itu. Kaidahnya tuh kalau seperti fil baiti, itu kan nggak dibaca fial gitu Ustaz. Iya. Itu kapan, apabila ada dua sukun, kapan dia itu apa dibaca? Atau mungkin huruf yang sukun itu dianggap seperti enggak ada gitu Ustaz ketika membacanya. Ya kalau ya betul, seperti huruf jar memang itu enggak dibuang. Ya, jadi huruf jar itu tidak dibuang hurufnya. Kalau dibuang hurufnya jadi apa di huruf itu? Ya memang dia ya-nya tetap ada tapi tidak dibaca ya-nya. Langsung dibaca kepada lam di depan. Nah, fil bait bukan fial bait. Fil baiti. Jadi tidak dibaca apa? Ianya tidak dibaca fathah. Langsung pada lam. kalau seperti min itu kan jadi minal baiti gitu. Iya betul. Nah, minal bait. Kenapa? Kenapa enggak dibaca? Terkadang nun dibaca kasrah, ya kan? Itu mungkin pertanyaannya. Kalau bertemu dua sukun, terkadang di dibaca. Iya, iya. Iya kan? Iya. Dibaca kasrah atau baca fathah. Nah, lihat huruf sebelumnya. Nah, karena itu min, huruf sebelumnya kasrah, maka dibaca apa? Fathah. Minal. Kenapa? Fathah lebih ringan daripada kasrah. Setiap bahasa itu mendahulukan yang akhaf, yang lebih ringan. Nah, itulah ciri agama kita. Dalam ibadah pun demikian. Nah, ada rukhsah, ada keringanan. Jadi min, minal. Kalau cuma baca minil, lebih berat daripada minal daripada minil. Jadi minal bait. Taib, Ustaz. Demikian Ummu Ais di salah tiga bisa difahami. Iya, iya. Taib. Iya, iya. Takfi, cukup. Boleh satu lagi. Iya. Taib, fadal. Tentang kana, Ustaz. Kana itu kan ada yang nakis sama yang tam. Kalau yang nakis itu yang butuhkan kepada isim dan khobarnya. Kalau yang tam itu butuhkan kepada fa'il. Iya. Itu cara membedakannya bagaimana, Ustaz? Itu kana mis- yang iya, itu bisa dibedakan dari susunan kalimat. Dari susunan kalimat. Umpamanya ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, kunta. Jadi kana itu tekana tam, tidak ada khabarnya. Jadi dari susunan kalimat itu bisa dibedakan bahwa kana ini kana tam atau kana naqis. Nah. Jadi kana naqis membutuhkan isim dan khabar. Ketika kana itu adalah tidak ada isim dan tidak ada khabar. Nah, tidak ada khabar berarti dia hanya fa'il, ada fa'il. Nah, terutama biasanya terutama kana zaidah. Nanti ada kana zaidah dalam kalimat, dalam kalimat sebagai tambahan. Tambahan saja saja. Iya, itu juga apa? Ketika ada kana zaidah berarti kana itu kana tam. Kana tam. Inam. Iya. Baik, cukup Umu. Iya, iya, iya. Insyaallah. Ya, memang bahasa itu sangat luas ya. Wah, iya, iya. Jadi bahasa itu sangat luas sekali. Taib, Ustaz. Demikian, ada Mu'ais di salah tiga. Jazakallah khair atas interaksinya dan pertanyaannya. Barakallahu fiik. Kita masih ada waktu, silakan mungkin satu atau dua penelpon di 0218236543. Ya, halo. Silakan di nomor ke 10 ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Husain di Banjarbaru. Ahlan ya. Ahlan wasahlan. Baik, tafadhal ya Husain. Al-an rakam Ashrah, nomor 10. Naam. Ma'akal kitab. Masya Allah. Saya terputus, Akh Hussein di Banjarbaru. Mohon maaf, mungkin bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Akh Hussein, nomor 10 di latihan ke-16. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akh Kamarudin. Naam, Ustaz. Baik, ahlan ya, akhi. Ahlan bika. Kelihatan antum mau tidur, ngantuk ini suaranya. Samarit. Syafakallah. Ya, kalau antum ngantuk datang ke sini. Insyaallah enggak ngantuk. Baik, tafadhal ya Kamaruddin, ya qira. Rakam 10. Naam, rakam 10. Ala sajjalu naiman. Naam. Kum faqad uddina lil asri. Baik, terjemah. Terjem. Apakah kamu masih tidur? Bangun. Sungguh Udina dipanggil. Apa nih? Dipanggil azan gitu, Ustaz. Telah dikumandangkan azan. Udina, iya, telah dikumandangkan azan salat asar. Asar, ya, dikumandangkan azan asar. Iya, itu terjemah bebasnya ya. Iya. Baik. Aina si maf'ul? Maf'ul la yujad. La yujad. Ahsanta. Taib. Fa'il, Ustaz. Isi fa'il. Aina? Naiman. Naiman. Sahih. Naiman isim fa'il. Ma asluh? Nama ya namu. La is asal naiman, itu yang ditanya. Naiman. Naiman atau nawiman? Naiman. Naiman nama ya nawiman. Bilya. Bilya atau bilwau? Bilya. Bilya. Kenapa? Dari mana antum tahu ya? Fathah dua-duanya apa ya? Namanya namu. Nama ya namu. Masdarnya apa? Masa nama ya namu? Nama ya namu apanya kan? Masdarnya nama apa? Nama ya namu. Nauman. Nauman. Nah. Nawiman. Apa? Nawimun. Nawimun. Na panjang nanya. Nawimun. Nawimun. Iya, nawimun. Baik, ma fi'lu. Fi'ilnya apa tadi? Nama. Nama ya namu. Nama ya namu. Ya namu. Namu. Baik. Ai fi'il hadha? Mana fi'il? Fi'il. Fi'il. Ajwab. Fi'il ajwab. Sahih fi'il ajwab. Baik. Baik, ma muqirab na'iman huna? Na'iman. Na'iman khabar. Khabar apa? Tajal. Khabar la tazalu, sahih. Tajal. Ya, khabarnya hukumnya mansub. Ahsan. Taib rakam hadi asyar. Hadi asyar. La tukbalu fil asul da'i atu. La tukbalu. La tukbalu. La tukbalu. Ikra jayidan. Ada. La tukbalu fil atul da'i atu. La tukbalu. Coba lihat itu. Ini antum ngantuk ini kelihatan ini. Latuk balut. Hah? Latuk balut sil atu. Tuk balut. Ada mad. Kenapa tuk balut? Huna turadu ya, khi. Huna. Betul. Coba antum sebutkan hurufnya satu persatu. Latuk balut. Huruf pertama apa? La. La. Kedua? Tuk ba. Yang kedua? Ta. Alif dong. Alif. Yang ketiga? Alif. Ta. Ta. Yang keempat? Yang keempat ba. Ba. Kof. Kof. Kof. Tuk ke ba. Wah. Tafim, itu cetakan berapa itu? Kapan cetakannya? Cetakan. Ada khata ada. Turaddu. Ini? La turaddu. La turaddu insi la tukbalu sil. La tukbalu ya. Taib aslih ya, akhi. Aslihu. Kita la turaddu. Kita ambil kalimat la turaddu, naam. Taib, la turaddu. Radda ya ruddu. Naam. Taib, karir ya, diulangi kembali silakan. La turaddu fil asul ba'iyatu. A'id, ulang kembali. La turaddu sil. La turaddu sil asul ba'iyatu. Mabi'atu. Terus? Malam? Enggak ada lagi? Sampai situ? Iya. Ah, lanjutkan. Malam takun ma'ibatan. Taktub ya, khi. Malam takun. Malam takun. Eh. Malam takun ma'ibatan. Ma'ibatan. Mim, ain, ya, ba, ta. Di kalimat aib. Ma'ibatan. Ma, ma, anta tasma'u. Tara, tushahid. Oh, naim. Taib, idhan ma lam takun ma'ibatan. Ma'ibatan, taib. Kali, yeah. Diulang kembali ya, akhi, minal awal. La turaddu. Naam, la turaddu. La turaddu sil'atu. Al-sil'atu. Al-mabi'atu. Al-mabi'atu. La takun. Ma lam takun. Ma lam takun. Iya. Ma'ibatan. Ma'ibatan. Iya. Taib. Pasti. Khalas? Khalas, Ustaz. Iya. Aina isim fa'il atau isim maf'ul? Mabi'. Mabi'. Mabi'. Ma aslu? Aslu. Aslu mabi'un. Mabi'un berarti mabi'un. Hah? Mabiyu'un. Mabiyu'un. Naam, mabiyu'. Mabiyu'. Taib. Ma fi'luh? Ba'a. Ba'a. Yabi'u. Itu kalau dia fi'il maklum, karena ini si maf'ul. Bi'a. Fi'ilnya apa? Majhul. Bi'a. Baik, bi'a. Ma nau' hadha fi'il? Ajwa. Ajwa. Sahih. Sahib. Thumma ma'ibah. Ma'ibah. Heeh. Ma'ibatan. Ma'ibatan. Heeh. Ma'ibatan. Hadha ism maf'ul, ha? Maf'ul. Ism maf'ul. Ma aslu? Ma'ibah. Ma'ibah. Kalimat aib. Ma'ibah. Ma lam takun ma'ibatan. Ma'ibah. Ain dulu. Ma'i. Ma'ibah. Ma'ibah. Iya. Asal apa? Ma'yubun. Ma'yubun. Iya, ma'ibah, ma'yub. Mabi, mabiyu. Mabi, eh? Mabi, mabi, mabiyu'. Kalau ma'ibah? Ma'yub. Ma'yub. Nah, ma'yubah. Baik, ma aslu hadha fi hadha al-isim? Ya, mada fi'lu, ma fi'lu? Ma'yubah. Aiba sahih, jadi aba ya'ib jadi aiba. Baik, mana hadha fi'il? Ajwa. Ajwa. Ahsan. Baik, terjem, coba terjemahkan. Tidak boleh. Ha? Boleh mengembalikan. La turaddu. Tidak boleh. Mana la turaddu? Tidak dikembalikan. Barang yang sudah dibeli sudah nah, boleh dikembalikan. Nah, as-sil'atul mabi'a. Barang yang sudah dibeli, yang dibeli. Malam takun ma'ibah. Mana malam? Malam yang selama tidak. Iya. Ada malam selama tidak. Selama tidak malam. Iya. Selama tidak. Malam takun selama tidak barang tersebut takun tu. Iya. Ada isim kana yang pada takun dhamir musa tetakdiriya kembali sil'ah. Jadi selama barang tersebut, nah itu terjemahannya. Dan ada isim di dalamnya, dhamir kembali sil'ah mabi'ah. Jadi selama barang tersebut tidak ada aib. Hah? Halo? Ya Ustaz, mabi'ah. Antum tidur apa nih? Dengarin Ustaz. Oh, dengarin. Kalau tidur anak juga tidur nih. Taib. Malam takun ma'idah ba'ibah. Jadi selama barang sebut apa? Tidak. Nah, lamnya kan belum terjemahkan tadi lamnya. Selama barang sebut tidak rusak. Tidak cacat. Tidak rusak atau tidak cacat ya? Tidak cacat. Nah, fahim ta? Khalas Ustaz. Khalaslah, khalas. Taib, istarih akhil karim. Ya. Nah, biar cepat sembuh. Nah, syafakallah. Ya. Wa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair akh Kamaruddin. Dan ini mungkin kesempatan terakhir di kesempatan malam ini dari akh Kamaruddin sampai kepada nomor 10, 11. 11 ya. Insyaallah nomor selanjutnya akan kita lanjutkan filsul qadim insyaallah. Insyaallah. Yeah. Di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya pertanyaan yang pertama Ustaz, bagaimana membedakan isim maf'ul dengan isim fa'il di sini disebutkan pertanyaannya. Isim fa'il, isim maf'ul. Iya, kemarin sudah saya jelaskan atau wazan itu sangat penting ya, wazan atau disebut rumus. Iya. Jadi rumus ini kita hanya berbicara tentang isim fa'il, isim maf'ul yang berasal dari apa? Fi'il tsulatsi, tiga huruf. Ya. Jadi kalau isim fa'il timbangnya apa? Fa. Benar, Ustaz. Jadi kalau isim fa'il itu rumusnya atau bentuknya nah. Fa'il. Mau pakai lilaf lam atau tidak, jadi masalah. Yang penting ini bentuknya, fa'il. Artinya apa? Huruf pertama fathah, huruf yang kedua ada alif. Huruf yang kedua ada alif. Itu cirinya. Dan sebelum huruf akhir ada kasrah, harakat kasrah. Jadi fa'il. Ya, punya katib, darib, jalis. Ya, jalis. Berarti apa? Ini isim fa'il. Apa lagi? Ghaib. Nah, ini terutama yang ajwaf. Ghaib. Kan sama bentuknya. Nah, panjang kena ada alif, pakai alif, kemudian sebelum akhir kasrah. Ghaibun, jalisun. Kalau kita lihat yang isim apa? Isim manqus, madin. Nah, ini dia. Nah, ini sebetulnya dua huruf kena fi'il naqis. Dari bahasa fi'il naqis, ianya dibuang. Asalnya madiyun, ini asalnya. Al-asal madiyun. Madiyun, fa'ilun, itu asalnya. Nah, kenapa dibuang? Karena dia tidak pakai alif lam, maka dibuang. Jadi madin. Kalau dia ada alif lamnya, al madi. Nah, ianya sabita al madi. Yang jelas huruf pertamanya ini dia mim, huruf keduanya ada alif. Alif huruf kedua. Sebelumnya kasrah. Huruf ketiganya kasrah. Nah, jadi madin. Ini isim fa'il. Kalau isim maf'ul timbangannya apa? Maf'ulun. Maf'ulun. Itu bentuknya maf'ulun. Apa contohnya? Majlusun. Nah, majlus. Nah, kan sama. Majlus. Apa contoh lagi? Maktubun. Maktub. Ini isim maf'ul. Yang ditulis, yang didudukin, maf'ul. Nah, cuma karena di sini pembahasannya lebih kepada apa? Fi'il dari fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal, karena itu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ada huruf yang dibuang, ada perubahan huruf, tapi yang jelas di awalnya bisa dilihat. Nah, terdapat contoh apa? Mabi'. Nah, mabi'un. Mabi'un. Enggak mungkin ini isim fa'il. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin isim fa'il? Kalau isim fa'il, setelah huruf pertama ada alif. Ini dia. Ada alif. Fa'il jalis mada ghaib madin. Mau fi'il sahih ke? Atau mau fi'il mu'tal? Asal fi'il mu'tal tetap hurufnya apa? Setelah apa? Huruf pertama alif. Iya. Itu ciri yang isim fa'il jelas. Kalau ini, tidak mungkin isim fa'il. Berarti apa? Isim maf'ul. Nah. Cuma kok Ustaz, kok bentuknya enggak sama? Ini maf, huruf keduanya sukun. Ini huruf keduanya beda, kasrah. Kemudian yang dhammahnya enggak ada. Inilah yang kita bahas selama hari ini. Supaya jelas. Asalnya apa? Mabi. Asalnya apa? Mabuyu'un. Itu asalnya. Mabuyu. Kan sama. Maf'ulun. Mabuyu'un. Itu asalnya. Nah. Jadi asalnya mabyu'. Karena ini sulit dituturkan ya bari dhamma. Jadi mabyu' itu sulit. Nah. Kalau gitu bagaimana? Mudahnya dibuang waw. Khalas. Nah. Dibuang waw. Setelah waw dibuang apa? Ianya dikasrahkan. Mada afwan. Ianya disukunkan. Karena dhamma, ya dhamma, berdhamma apa? Thiqal. Ya kan? Berat. Bertemulah dua sukun, maka dikasrahkan. Kenapa dikasrahkan? Karena ia sesuainya kasrah, jadilah mabion. Itu namanya ilmu ilal. Dulu sudah sampaikan, silakan buka satu kitab yang cukup bagus, Sharaf karangan Hasan ya, Hasan Ahmad. Iya, satu buku warna biru terdiri pada tiga bagian. Iya, jadi mabi'. Iya, jadi mabi'un. Jadi asalnya mabyu'un. Mabyu'un. Nah, jadi itulah membedakan antara isim fa'al dengan isim maf'ul. Kalau isim fa'il, huruf pertamanya, huruf pertama fathah, setelahnya ada alif. Ya. Apakah berasal dari fi'il apa? Menaqis atau fi'il ajwaf, ya, atau dia fi'il madha? Misal, jadi waqifun, kalimat waqafa, jadi waqifun, sama. Tapi kalau isim maf'ul berawal dengan mim, semuanya pakai mim, awalnya mim. Ya. Kalau isim fa'il tidak, tergantung hurufnya. Iya, tentang huruf awalnya. Kalau huruf awalnya jalasa berarti jim. Kalau ini semuanya hurufnya berawal mim. Maf'ul. Karena mim itu tambahan zaidah, asalnya fa fa ain lam. Fa ain lam ini huruf asal. Huruf asalnya fa ain lam. Kemudian kalimat fa'ala. Demikian huruf asalnya apa? Jim lam sin. Ta itu asalnya kaf ta ba. Sementara huruf mim ini tambahan. Mim tambahan, kemudian waw ini tambahan zaidah. Jadilah maktubun. Nah, ini juga tadi mabi berasal dari mabyuun itu asalnya. Fadhol salam. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan pendengar sudah bisa TV Roja demikian untuk mengetahui fa'il dan maf'ul dilihat dari pola dan isim fa'il ya. Isim fa'il dan isim maf'ul dilihat dari polanya dan wazan yang telah ditetapkan oleh para ahli nahwu dan sharaf, dan itu yang menjadi patokan kita. Ini mungkin pertanyaan yang bisa kami angkat saat kesempatan malam ini. Ikhtitam, silakan Ustaz. Baik, jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa musyarakatikum fi hadha dars at-tayyib insyaallah. Wa kita tutup aja. Jazakumullah khairul jaza. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.